Adam kan definisi fakir itu man la malalahu wala kasbalahu. Orang yang tidak punya harta dan tidak punya kasab usaha untuk dapat harta. Itu fakir sudah. Enggak punya uang, enggak punya harta, enggak bisa kerja. Ini fakir. Nah, miskin itu agak baik sedikit. Man lahu malun wa kasbun wala yakfihi. Orang yang dia punya harta, punya kasab, tapi tidak mencukupinya. Dia kebutuhannya 10, mungkin dapat 5, 6, kadang-kadang yang pas-pasan. Itu masih miskin. Nah, untuk trik mengetahui bagaimana? Ya otomatis harus punya data. Data dari mana? Kalau tentu dia punya informasi melalui tetangga atau melalui handai tolan, bagus. Jika tidak tahu itu, gampangnya serahkan ke Baz, ke Laz. Biasanya Baz Laz itu sudah punya database orang-orang miskin di mana. Itu seperti itu. Nah, kalau umpamanya kita tidak tahu miskin atau tidaknya, lihat dohirnya. Nahnu nahkum bidzawahir. Kami memberikan hukum dari yang dohirnya saja. Kau harus teliti sampai punya rekening berapa. Tabungannya itu berapa? Tidak harus. Nah itulah ukuran secara umum. Memang ini adalah relatif. Enggak ada paten. Kalau dia rumahnya pakai keramik berarti enggak miskin. Belum tentu. Itu kan standarnya BLT. Yang seperti itu. Enggak. Mungkin dia punya penghasilan tapi enggak mencukupi itu masih miskin. Masih miskin. Nah, kalau sudah sampai mencapai zakat sudah ghani, sudah kaya. Dari itu standarnya itu yang kita gunakan itu dibahas. Ada data. Dari mana? Informasi. Bisa dari RT-nya, dari pekerjaannya. Tanpa tanya kepada orangnya. Wala tas'al. Jangan tanya kepada langsung. Tas'al an qorinihi. Tanya kepada temannya, tetangganya. Di mana sih dia? Kelihatannya sudah seperti itu. Dari itu, dari dahulu itu zakat lebih banyak diberikan kepada lembaga. Tidak kepada pribadi. Karena lebih tepat guna, lebih objektif, dan lebih merata. Seperti itu. Yang kedua tadi apa? Kalau itu memang istri yang kerja, suami yang kerja, ya miskin suaminya. Miskin suaminya. Dan boleh, ya, istri itu zakat pada suami itu boleh. Karena suami bukan tanggungan jawab istri. Kalau suami miskin, istri kaya. Zakat pada suaminya. Lah ya karena itu bukan tanggung jawabnya, loh. Yang punya tanggung jawab untuk membiayai itu adalah suami pada istri. Kalau istri pada suami, enggak. Dicocek nemeni kalau enggak ada. Makanya kalau ada istri bekerja, kemudian dia nanggung biaya operasional, belanja, istri sudah Masya Allah, banyak pahalanya. Wis ganjaran tok istri seperti itu. Dan suami cuma mengandalkan istri, padahal itu dia mampu, kuat, dosa suami seperti itu. Saya setuju. Kadang-kadang cuma motor olin dok. Ngertas nggih. Motor olin dok, maten pekol dibi. Istrinya yang kerja, istrinya yang ke pasar, yang masak, yang nyuci. Sing lanang cuma geberdoro. Kula kok jual kondur. Adur kos. Kalau ada istrinya punya uang titik, wis dipinjam kayak apa? Nombok togel. Ya Allah. Nah, suami yang seperti itu nanti diazab lebih dulu oleh Allah. Kecuali suami sudah tidak mampu karena fisiknya mungkin sudah tidak kuat, ya, atau mungkin dia sudah ikhtiar jadi pekerjaan belum nemu, kena PHK lagi. tapi istri masih punya penghasilan, itu tidak apa-apa. Bukan karena malas. Betul, kadang-kadang ngandalkan istrinya. Itu. Ada janda kaya. Diincar. Gak boleh. Seorang suami itu harus punya kewajiban. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Jangan ngandalkan istri, jangan ngandalkan mertua. Tinggal di mana? Pondok mertua indah. Ya enggak apa-apa kalau mertua itu masih ikhlas. Cuma cocok kerasan-kerasan temen, Re. Belajar mandiri. Ya, untungnya di Indonesia itu budayanya Masya Allah, khair. Ya, anaknya sudah dikasih rumah. Di Arab, Pak, kalau sudah menikah, lepas sudah. Lepas. Ya, di sini alhamdulillah mertua itu masih open. Sudah nak, tinggal di sini nak. Ya. Sudah begitu, mantunya agak ngerti. Mayak dengan mertua. Ya Allah. Cek nemeni. Sudah begitu, istrinya yang kerja. Suaminya cuma ya, jual kondur. Siang numpak len. Alenteng. Mun malam nginum teh, tedung. Nasi tak masak, tong-pentong saya maju. Ngertas gini. Muter ngertas gini, alhamdulillah, bahasa sandi ini. Muter ngertas, alhamdulillah, muter ngertas ini. Saya ini. Orang Eropa. Dari itu, mari kita ikhtiar. Sekuat tenaga. Ini tanggung jawab. Saya harus membiayai istri saya. Rasulullah itu beristri Siti Khadijah. Siti Khadijah itu kaya. Saudagar kaya. Sebelum menikah itu Rasulullah pernah jadi pekerjaannya Siti Khadijah. Siti Khadijah itu bosnya. Tapi setelah menikah, Rasulullah ngasih belanja kepada Siti Khadijah itu. Gak ngandalkan. Ngasih belanja. Cuma istri yang salihah. Gak diambil Siti Khadijah, cuma dikumpulkan uang itu. Setelah banyak digunakan untuk menyumbang perjuangan Rasulullah. Itulah proses ibu-ibu di Kemayoran itu. Amin ya Rabbal. Jadi Siti Khadijah, amin ya Rabbal. Nah itu mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang membayar zakat, bukan mustahik. Dan kita menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berkorban bukan jadi korban. Jadi hamba Allah yang muttaqin husnul khatimah. Amin ya rabbal. Allah makhtim lana bil khair. Allah makhtim lana bin najah. Allah makhtim lana bis syafa'ah. Allah makhtim lana bi husnul khatimah ya Allah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa razuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman ulhamdulillah kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Waqina azabannar wa hamdan barakatil fatihah.